membenci korupsi. Ya, ya, ya, ya, ya. Mari membenci korupsi. Sudah semestinya kita membangun gerakan ini. Benci korupsi. Oleh karena itu, slogan ini tak boleh hanya menjadi stiker yang tertempel di berbagai tembok, tapi sikap yang dikumandangkan. Membenci korupsi. Maka mari berbondong-bondong memberikan dukungan bagi mereka yang membongkarnya. Kirimkan data-data yang diperlukan untuk mengungkap kepalsuan, sehingga korupsi bisa dibasmi. Karena memang kita benci korupsi. Satu, menikmati jutaan orang korban kehilangan hak yang dapat dinikmatinya, yang mestinya menjadi bagian dalam mewarnai perjalanan hidupnya. Bencilah korupsi karena sudah semestinya. Benci yang perlu dipelihara seperti orang membenci dosa. Supaya yang korupsi sadar. Satu kali ia korupsi, ratusan juta rakyat Indonesia menumpah benci. Benci kepada perilaku korupsi. Kiranya sikap ini bisa menyadarkan banyak orang untuk punya rasa malu dan berpikir panjang. Melakukan korupsi yang tak terpuji. Supaya mereka ingat, ini bukan urusan rupiah melulu. Ini bukan urusan setumpuk uang. Tapi ini urusan kehidupan yang menyangkut banyak orang. Tertindas, membiayai korupsi yang membuat harga murah menjadi mahal. Yang tertangkau tinggal impian. Yang seharusnya mudah menjadi susah. Ya, korupsi mengacau balokannya. Yang menikmatinya hanya satu dua. Ayo benci korupsi. Semoga korupsi hanyalah racun yang akan membunuh yang meminumnya. Kiranya tak ada lagi yang menginginkannya, karena tak mau racun menghabisi hari-harinya. Semoga masih ada hati nurani untuk tak melakukan korupsi. Cintai Indonesia dengan tidak korupsi. Bersama saya, Bikman Sirait.